Setelah beliau menyebutkan di bab yang kelima tentang at-takhfif fil wudu, meringankan wudu, di bab selanjutnya beliau memberikan terjemah bab isbaghil wudu, bab wudu dengan sempurna. Dan seperti kita lalui di pertemuan yang lalu, dan juga akan lebih jelas lagi di hadis di bab yang keenam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu aslinya beliau menyempurnakan wudunya, tapi terkadang khafifah, terutama dalam wudu al-mustahab, wudu yang mustahab, wudu ketika tidak tidur atau ketika dalam keadaan suci, hanya saja memperbaharui wudunya, atau wudu setelah hadas dalam rangka menjaga wudu, karena menjaga wudu perkara yang margubun fih, didorong. Sudah kita lalui, Nabi SAW mengatakan la yuhafid al wudu ilal mu'min, tidaklah seorang yang menjaga wudu kecuali seorang mu'min. Maka diperbolehkan mentakhfif wudunya. Wa qala Ibn Umar, berkata Ibn Umar radhiyallahu anhu, isbagul wudu al-inqa. Makna isbagul wudu, menyempurnakan wudu lah al-inqa, berwudu sampai bersih. Yang disebutkan dalam bab ini hadis Usam bin Zaid mausulan. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah bin Maslama al-Qan Nabi asbatun nas bil muwatta lima Malik عن مالك مالك ابن من عبيد الرحمن مالك ابن أنس أبو سيف مالك ابن أنس كنيهني أبو سيف sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari أبو سيف أبو عبد الله Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Ahmad kunyahnya semuanya Abu Abdullah. An Musa ibn Uqbah, an Quraib maula ibn Abbas, an Usam ibn Zaid, annahu sami'a yaqul, annahu sami'ahu yaqul, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah hatta idza kana bi syi'bi nazala fabal thumma tawadda wa lam yusbigh al-wudu. فقلت الصلاة يا رسول الله فقال للصلاة والسلام الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة العشاء ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. Dari Kulayb Maula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menukil dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Usamah menceritakan bahwasanya ketika hajatul wada, tatkala selesai dari wukuf di Arafah dan tenggelam matahari, datang waktu maghrib, Nabi tidak salat maghrib di Arafah, tapi beliau berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Hatta idza kana bi syi'bi, ketika di perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, beliau nazala fabala, turun di perjalanan, kemudian beliau buang air kecil. Thumma tawaddaa, setelah selesai buang air kecil, beliau berwudu. Walam yusbighil wudu, dan beliau ketika berwudu katanya lam yusbighil wudu, ay lam yutim wudu'ah, mana yukhafif wudu'ah, mentakhfif wudunya, meringankan wudunya. Fakultu, ketika Nabi selesai berwudu, aku berkata, Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, as-salah ya Rasulullah, kenapa? As-salah ya Rasulullah, datang waktunya salat atau menegakkan salat ya Rasulullah, salat maghrib, begitu pula masuk isya. Faqal, maka Nabi berkata, as-salatu amamak, salat di depanmu. Ya, kita tidak salat di sini. Jadi Usamah ketika melihat Nabi berwudu setelah buang air kecil, beliau mengingatkan bahwasanya itu waktu salat, kita belum saat maghrib ketika di Arafah, maka Nabi mengatakan kita tidak salat di jalan. As-salatu amamak, kita salat setelah sampai tujuan. Jadi Muzdalifah. Falakiba, maka Nabi kembali menaik kendaraannya. Falamma ja'al Muzdalifah, ketika sudah sampai ke tempat tujuan itu Muzdalifah, nazala, maka Nabi turun dari kendaraannya. Fatawadda'a fasbaghal wudu, kemudian beliau berwudu lagi dan menyempurnakan wudunya. Karena tadi beliau berwudu, ini wudu yang pertama, dikan setelah saya buang air kecil, hadas. Sekarang ketika mau salat maghrib, beliau mengulang wudunya dan menyempurnakan wudunya. Di awal beliau yukhaffif wudu'a. Fasbaghal wudu, thumma uqimatis shalah, kemudian dikumandangkan iqamah untuk salat. Fa shalal maghrib, maka Nabi salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih, kemudian masing-masing dari sahabat menyimpan kendaraannya di tempatnya. Thumma uqimatil isya, kemudian dikumandangkan iqamah isya. Fa shalla, maka Nabi salat salat isya di qasar. Walam yusalli bainahuma, dan Nabi tidak salat antara maghrib dengan isya, karena beliau menjama antara maghrib dengan isya, jama ta'khir. Ini hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dan syahidnya di sini, Nabi tatkala hendak salat maghrib, beliau berwudu, fatawadda'a fa asbaghal wudu, dan beliau menyempurnakan wudunya. Asbaghal wudu kata Ibnu Umar bimana al-inqa. Dan dari sini kita dapatkan dua bentuk wudu. Wudu dengan takhfif seperti yang pertama ketika Nabi selesai buang air kecil, dan yang kedua wudu dengan al-itmam atau dengan isbal, seperti di wudu yang kedua ketika beliau hendak salat maghrib. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah juga tentang yang afdal ketika seorang selesai wukuf di Arafah. Sekalipun telah datang atau tiba waktu maghrib di Arafah, tapi yang afdal tidak sholat maghrib di Arafah. Yang sunnah itu langsung bertolak ke Muzdalifah, kemudian sholat maghrib dan isya di jama-jama takhir di Muzdalifah, di jama dan di qasar. Dan juga ketika seorang menjama antara dua sholat, baik duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, tidak diselingi dengan sholat sunnah. Langsung setelah duhur langsung asar, setelah maghrib langsung isya, tidak diselingi dengan sholat sunnah. Walam yusalli bainahuma. Dan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-73 dari kitabul ilm, Al-Jidal Idharil Haq, berdebat dalam rangka membela dan menampakkan kebenaran. Sekali lagi, Al-Jidal merupakan bagian dari dakwah ila Allah azza wa jalla. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan wa la tujadil ahlal kitab illa billati hi ahsan. Akan tetapi sekali lagi tekankan, ketika berjidal tujuannya idharul haq, dan juga ketika berjidal hendaknya dilandaskan di atas ilmu. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, jangan sekali-kali berjidal. Jangan sekali-kali berjidal. Engkau jangan sampai merusak dakwah dikarenakan kebodohanmu. Karena terkadang seorang merasa benar dan dia benar, tapi tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Kemudian dia berdebat dengan ahlul batil. Yang mana ahlul batil? Terkadang mereka indahu syai'un minal ilm. Kemudian ketika berdebat, ternyata dia tidak bisa mematahkan syubhat-syubhat ahlul batil. maka rusak dakwah ahli sunnah wal jamaah, rusak kebenaran dikarenakan kebodohan orang tersebut. Oleh karena itu salafun saleh sangat mengingatkan sekali, sangat mengingatkan sekali dari yang namanya al-jidal, dari jidal. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau memiliki ilmu yang mumpuni dan beliau tahu syubhat-syubhat orang khawarij, maka beliau debat orang khawarij dan dengan debatnya menghasilkan hasil yang seperti kita tahu. Ada 6.000 orang khawarij, setelah debatnya Ibn Abbas 2.000 data mereka rujuk kepada kebenaran karena debatnya dilandaskan di atas ilmu. Dan di bab yang ke-75 Asy-Syaikh Ramadhan memberikan terjemah bab ma ja'a fi dhammil jadal li ghairi faidah, bab tercelanya jidal, berdebat dengan perdebatan yang tidak ada faidahnya. Di antaranya berdebat dengan ahlul bidah yang tidak menginginkan kebenaran, datang asal salafin saleh, baik dari Ayyub As-Sikhtiyani atau Imam Malik atau juga Al-Hasan Al-Basri dan A'immah salaf yang lainnya. Mereka tidak melayani permintaan orang-orang ahlu al-bidah untuk berjidal sampai mereka tidak berbicara wala nisbi kalimah. Sebagian datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala dan berkata, ya Aba Abdillah, ini uridu an unadirak, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik, saya ingin mendebatmu. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, in ghalabtu, seandainya aku bisa mengalahkanmu dalam debat tersebut, apa yang akan terjadi? Ittabatu, kata orang tadi, ya Allah, kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengikutimu. In ghalabtani, kalau kamu mengalahkanku, katanya kalau ghalabtu, kalau aku mengalahkanmu, ittabatani, engkau harus mengikutiku. Kan Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inni ala yakin min dini fadhhab ila syakin mislik, aku di atas keyakinan dengan agamaku, pergilah kamu ke orang yang ragu sepertimu. Dan juga dinukil dari asar salaf yang maknanya sama dengan kalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan juga disebutkan orang yang banyak jidalnya itu yaksur al-intiqal, akan berpindah-pindah dengan keyakinan yang dia pegang. Kewajiban kita adalah mengikuti ittabi ma unzila ilaika min rabbik wala tattabi min duni awliya, ittabi ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi min duni awliya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, ikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan jangan mengikuti yang lainnya. Kita tinggal mengikuti. Sudah kita lalui asar Az-Zuhri rahimahullah ta'ala di Sahih Bukhari, di kitab Tauhid di bagian akhir di Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, minallahi risalah wa ala rasul al-balag wa alina taslim. Agama itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban Rasul alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, wa alaina, dan kewajiban kita adalah at-taslim, menerima aja sebut. Kita tinggal belajar kemudian kita amalkan. Agama ini sangat mudah sekali. Dan di bagian akhir dari bab yang ke-75 ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu ta'ala. Dia sebut Nabi mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudakanu alai illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan utul jadal, akan diberikan kepada jadal, suka berdebat, karena tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki keyakinan yang benar, diberikan jadal kepadanya. Dan biasanya orang yang banyak bicara itu qalla amaluh. Kita membaca, qala haddatsana Abu Salam Al-Khuzai wa Mansur ibn Salama, qala haddatsana Sulaiman Bilal, qala haddatsani Yazid ibn Khusayfa, qala akhbarani Busr ibn Sa'id, qala haddatsani Abu Juhayb wa ibn al-Harith Al-Ansari. Abu Juhayb ibn al-Harith qila ismu Abdullah, anna rajulain ikhtalafa fi ayatin al-Qur'an, Faqala hada talaqaituha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar talaqaituha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala al-Qur'an yuqra 'ala sab'ati ahruf. Fala tamaru fil Qur'an fa inna mira'an fil Qur'an kufrun. Qala Syekh rahimatullah hadza haditsun sahih. Wa qad ikhtalifa fihi 'ala Busair bin Sa'id. Faqala Imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hasyim. Qala Syekh ismuhu Abdurrahman bin Abdullah Abu Sa'id. Qala haddatsana Abdullah bin Ja'far yani Al-Makhrami. Qala haddatsani Yazid bin Abdullah ibn Usamah ibn al-Had an Busair bin Sa'id an Abi Qais maula Amr bin al-As an Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nazal Qur'an ala sab'ati ahruf fa ayu harfin atau fa ayya harfin qara'tum faqad asabtum fala tatamaru fi fa innal mira fihi kufran fal'allahu ruwiya an Busair bin Sa'id al-Wajhain. Jadi Busair bin Sa'id di sanad yang pertama kita baca beliau meriwayatkannya dari Abu Juhaim, dan di sanad yang kedua Abu Sa'id atau Busair bin Sa'id meriwayatkan dari Abi Qais maula Amr bin al-As dari Amr bin al-As. Kata Syekh mahmul ala Wajhain, maknanya sama kisah dua orang. Kata Abu Juhaim, ada dua orang sahabat berselisih tentang bacaan Al-Quranul Karim. Dan di Sahih Bukhari sudah kita lalui kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Pada suatu ketika beliau mendengar Hashim bin Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala huma sedang salat, dan dia membaca surah Al-Furqan dalam salatnya. Dan ketika Umar mendengarnya, ternyata bacaannya berbeda dengan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Umar mau menarik Hashim bin Hakim bin Hizam dari salatnya, tapi beliau bersabar menunggu sampai selesai salatnya, kemudian oleh beliau ditarik dan dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya katanya Hashim ini Hisham membaca dengan bacaan yang tidak aku dengar dari engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata kepadanya, "Iqra, iqra Hisham." Maka dibaca oleh Hisham surah Al-Furqan yang tadi beliau baca. Kemudian setelah dibaca, Nabi mengatakan, "Hakada unzila." Begitulah diturunkannya. Setelah itu Nabi berkata kepada Umar, "Iqra ya Umar, baca wahai Umar Al-Furqan yang kamu hafal." Maka dibaca oleh Umar. Kemudian Nabi mengatakan, "Hakada unzila." Begitu pula diturunkan Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran unziat ala sab'ati ahruf. Dan juga pernah terjadi pada beliau Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar seorang baca Al-Quran beda baca dengan yang beliau dengar dari Nabi SAW. Kemudian beliau pun datang menghadap Nabi SAW dan kejadiannya sama. Di sini juga sama, kata Abu Juhaim, ada dua orang sahabat, mereka berselisih tentang bacaan ayat dari Al-Quran, dan masing-masing mengatakan talaqaitu min Rasulullah, aku mengambil bacaan ini dari Rasulullah SAW. Yang satu mengatakan saya belajar dari Rasulullah, yang satu juga sama belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka keduanya menghadap Nabi SAW, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan keduanya bertanya kepada Nabi SAW tentang bacaan yang benar tentang ayat tersebut. Faqal, maka Nabi mengatakan, Al-Quran yuqra ala sab'ati ahruf fala tamarau fil Quran. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk tujuh huruf, dan sana ada perbedaan pendapat tentang makna ahruf, dan yang masyhur ala sab'i al-lughat min lughatil arabiyyah. Fala tamaru fil Quran, janganlah kalian berselisih berdebat tentang Al-Quran. Fa inna miran fil Quran kufrun, karena berdebat berselisih tentang Al-Quran itu kufrun. Maknanya seperti tadi, ada dua bacaan, yang keduanya bahkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan yang berdebat itu menyalahkan lawannya. Kalau dia menyalahkan lawannya dalam keadaan lawan itu telah membaca dengan bacaan yang tabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu secara tidak langsung dia mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ini ada suatu kekufuran. Maka kata Nabi, fa inna miran fil Quran kufrun. Mira dalam Al-Qur'an itu kufrun. Ini hadis Abi Juhaim radhiyallahu taala dan juga sama dengan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Keduanya menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Dan juga Nabi mengatakan fala tamaru fil Qur'an. Al-mirah wa al-jidal. Jangan berselisih tentang Al-Qur'an karena tidak ada manfaatnya. Apa yang kalian dapat dari Nabi SAW, maka ambil. Maka ambil. Kemudian hadis yang terakhir, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala hadatsana Abdul Abad bin Humaid qala akhbarana Muhammad bin Bishr al-Abdi wa Ya'la bin Ubaid an Hajjaj bin Dinar an Abi Ghalib an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Hada hadithun hasanun sahih. Innama na'rif min hadithi Hajjaj ibn Dinar wa Hajjaj thiqah muqaribul hadith wa Abu Ghalib ismuhu Hazawar. Dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah Sudi bin Ajran radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alih. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah sebelumnya dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala illa utul jadal, melainkan diberikan kepadanya jadal, suka berdebat, suka berdebat. Maka hendaklah berhati-hati, berhati-hati dalam masalah al-jadal. Agama itu sangat mudah sekali, kita tinggal pelajari kemudian kita amalkan. Dan ketika terjadi perselisihan pendapat, maka para ulama banyak ketika mereka belajar, dan juga diantara para ulamanya ketika berselisih pendapat mereka bermunaqasyah, munadharah. Tapi munadharah itu tujuannya mubahatul haq, mencari kebenaran, mencari kebenaran. Sehingga dinukil dari Salafi Nasr seperti Imam Syafi'i mengatakan, beliau mengatakan ma nadartu ahadan illa anni uhibbu an yantiqal haq atau an yaqul al haq khasmi, kata an yantiqal haq khasmi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak pernah berdebat dengan seorang pun, katanya, melainkan aku mengharap agar keluar atau terucap kebenaran dari lawan debat debatku. Tujuannya bukan mughalabah, bukan untuk mengalahkan lawannya, tapi untuk membahas kebenaran, mencari kebenaran mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat pendapat yang ada. Itu perkara yang mahmud, dan itu dilakukan oleh para ulama salafun saleh. Dan juga sampai sekarang para ulama para thalabah mereka bermunaqasyah, berdebat dalam perkara-perkara ilmiah dalam rangka mencari mana yang kuat dari pendapat yang ada. Dan ini bisa mempertajam atau mengasah kecerdasan seorang thalib. Adapun debat yang tujuannya mughalabah itu tercela. Dan ini yang diingatkan oleh para ulama. Ahlul bidah datang kepada kita untuk mendebat kita, tidak perlu dilayani. Seperti kalau Imam Hasan Al-Basri, Imam Malik dan yang lainnya, idhab ala syakin mislik fa inni ala yaqin dini. Karena kalau kamu berdebat, kamu ragu dengan agamamu, katanya cari orang yang semisalmu, yang ragu-ragu. Adapun aku sudah yakin dengan agamaku. Kamu ingin kebenaran, ini kebenaran sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu debat, tidak perlu mirah lagi. Oleh karena itu datang asar dari Sufyan Uyainah dan yang lainnya, kewajiban seorang alim itu menyampaikan, menyampaikan ilmu. In qubila, saya diterima, hamidallah azza wajalla, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semata-mata kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran tersampaikan kepadanya. Wa in rudda, saya ditolak apa yang dia sampaikan, hamidallah ta'ala, dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menyampaikan kewajiban, karena seorang alim berkewajiban menyampaikan, menyampaikan ilmu tanpa perlu jidal, tanpa perlu mirah. Sampaikan ilmu, diterima alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Ini juga mudahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi mengatakan ma dhallakum ba'da hudakanu alaihi illa utul jada, beliau membacakan ayat ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Orang-orang musyrik Quraisy, tidak mereka membuat perumpamaan tentang Isa bin Maryam, juga debat-debat yang lain, illa jadala, mereka lakukan hanya sebagai jadal saja dalam rangka membela keyakinan mereka. Balhum qawmun khasimun, mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Celaan untuk orang-orang al-khasim, suka berkhusuman. sudah kita lalui di kalam Al-Imam Ajuri rahimahullah ta'ala. Di kitab Akhlaqul Ulama, beliau menjelaskan kepada kita tentang hukum jidal. Apakah seorang yang datang kepada kita untuk berjidal, kita jidal atau tidak? Katanya lihat apa tujuan dia bertanya tersebut. Kalau dia tujuannya ingin mencari kebenaran dan dia memiliki syubhat, maka dijidal, dijelaskan syubhat-syubhat yang ada padanya. Adapun kalau tujuannya mumarah saja, dia ingin menanamkan kepada kita apa yang dia yakini, maka seperti ini ditinggalkan. Ditinggalkan seperti yang datang dari salafun saleh. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.